Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari jaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janjikan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia, jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia, kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janjikan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Saling janjikan setia, hidup rukun damai selamanya.